pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun Berita Pagi. Edisi hari ini Senin 1 Agustus 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syah Ardiansyah. Nasdem sesalkan pencatutan logo partai. Anggaran tak mencukupi, penyaluran dana bantuan pendidikan ditunda. Semua calon jamaah haji menginap di Hotel Bintang 3. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Aceh Besar menyesalkan pencatutan logo partainya yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Besar Saifuddin Yahya atau Pak C. Juanda Jamal. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Besar, Sofwan Sofian, yang didampingi Sekjen Hadadi Jakfar, Bendahara Zulfikar, dan Wakil Ketua Asnawi di sebuah warkop di kawasan Pango. Menurut Sofwan, pihaknya belum menentukan sikap terkait pasangan calon yang bakal didukung partai, sebab kewenangan sepenuhnya berada pada DPP dan DPW Nasdem Aceh. Dia menambahkan, pihaknya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kedua pasangan calon Aceh Besar, baik Pak C. Juanda Jamal maupun Mawardi Ali, Tengku Haji Husaini. Sofwan mengatakan, Nasdem merupakan partai besar di Aceh Besar dengan 5 kursi di DPRK dari total 35 kursi yang ada. Pihaknya hanya merekomendasikan pasangan calon yang aset stabilitas dan elektabilitasnya tinggi. Sudarlun, meski dana bantuan pendidikan Rp2 juta untuk setiap siswa sudah diplotkan oleh Pemko Sabang dalam APBK 2016, namun penyaluran dana tersebut tidak bisa dipercepat. Dana bantuan pendidikan untuk daerah perbatasan itu akan disalurkan setelah pengesahan APBKP 2016. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, Miswan, mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ajaran 2016, pemerintah Kota Sabang kembali memplotkan dana bantuan pendidikan untuk siswa sebesar Rp15,4 miliar. Rupiah. Bahkan menurutnya, dana bantuan pendidikan daerah perbatasan itu sudah disetujui dan disahkan oleh DPRK dalam APBK 2016. Penyaluran dana bantuan pendidikan tahun keempat masa kepemimpinan Zulkifli Haji Adam Nazaruddin akan dilakukan sekitar November mendatang. Menurutnya, penundaan penyaluran dana bantuan pendidikan itu disebabkan karena anggaran yang telah disepakati sama besarnya dengan dana bantuan pendidikan tahun 2015 itu tidak mencukupi karena terjadinya penambahan jumlah siswa pada tahun ajaran baru. Sudarlun, Kementerian Agama menjanjikan kepada calon jamaah haji untuk mendapatkan fasilitas yang layak saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umrah Kemenak Abdul Jamil mengatakan pihaknya telah menyewa 119 hotel dengan kelas paling minim bintang 3. Tribunnews.com melansir. Untuk di Madinah, jamaah diberikan fasilitas hunian hotel yang berada di ring road wilayah Markaziah dengan jarak maksimal 650 meter menuju Masjid Nabawi. Sementara selama di Mekah, jamaah diberikan layanan bus catel antar jemput bagi mereka yang mendapatkan hotel dengan jarak 1,5 km lebih. Dengan begitu, calon haji yang berangkat dari Indonesia dapat menjalankan ibadah secara baik dan khusyuk tanpa harus memikirkan hal lain selama proses haji. Abdul Jamil menambahkan, ada perbedaan jumlah pemberian jatah makanan selama calon haji berada di Mekah. Kalau tahun lalu hanya 15 kali diberikan makan selama di Mekah, tahun ini diberikan 24 kali untuk makan di sana. Darul Nahdlatul Ulama melalui pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh akan membentuk tim 9 untuk mengkaji pasangan calon yang layak didukung pada Pilkada 2017. Hal itu disampaikan Ketua PWNU Aceh Tengku H. Faisal Ali pada acara halal bihalal organisasi tersebut Minggu di Anjung Monmata, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. PWNU Aceh tidak mendukung seorang kandidat hanya berdasarkan keunggulannya di hasil survei, namun mendukungnya berdasarkan hasil kajian tim 9 ini. Menurutnya, langkah itu diambil agar pasangan calon yang menang nanti mampu sejalan dengan nilai Islam yang dibangun ulama. Dia menambahkan, anggota tim 9 tidak hanya berasal dari Aceh, tapi juga diperkuat oleh anggota dari Jakarta dan seorang lagi dari Medan. Faisal Ali juga menegaskan bahwa sikap NU dalam urusan khilafiyah adalah menjunjung tinggi toleransi dan moderat atau tawasu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kabar duka datang dari industri musik tanah air. Penyanyi Mike Mohede menghembuskan napas terakhir di usia 32 tahun. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari rekan-rekannya, Mike meninggal karena serangan jantung. Kompas.com melansir. Dearly Idol yang dihubungi terpisah mengatakan, jenazah Mike tadi malam berada di Rumah Sakit Primer Bintaro Jaya, Tangerang, Banten. Manajernya Indra Jamal mengatakan, Mike tak pernah mengeluh sakit, ia hanya tengah menjalani sedikit diet. Indra mengungkapkan bahwa salah satu penyebab meninggalnya juara satu Indonesian Idol 2005 ini lantaran penyakit jantung. Mike Mohede meninggal di usia 32 tahun. Sebelumnya Mike berpamitan tidur siang setelah bermain game dengan temannya. Indra menuturkan tidak lama kemudian temannya itu melihat posisi tidur Mike yang berbeda. Ia mencoba membangunkan Mike, namun penyanyi itu tidak memberi respon. Mike pun dilarikan ke Rumah Sakit Primer Bintaro, namun nyawanya tidak tertolong. Darlun, polisi mengamankan 9 orang terkait kerusuhan yang terjadi di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Jumat malam. Kerusuhan tersebut mengakibatkan perusakan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha. Kompas.com melansir. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, ada 9 orang yang diamankan, 7 orang diduga melakukan penjarahan, 2 orang terekam CCTV saat melakukan kekerasan pada saat peristiwa terjadi. Tito mengatakan telah menambah pasukan Polri dan TNI untuk mencegah timbulnya kembali gesekan di Tanjung Balai dan digelar pertemuan antar tokoh masyarakat. Kapolri berharap semua daerah di Sumatera Utara tidak terprovokasi dengan kabar yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Darlun, pengacara publik sekaligus direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, mengungkapkan dugaan penyelewengan dana anggaran pada pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap 3. Kompas.com melansir. Dana itu merupakan anggaran untuk melakukan eksekusi 18 orang terpidana mati, namun anggaran tersebut telah habis terpakai meski hanya 4 orang yang dieksekusi mati di tahap 3. Julius menjelaskan anggaran untuk eksekusi mati diberikan kepada 2 institusi, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Untuk mengeksekusi seorang terpidana mati, Kejaksaan Agung mendapat Rp200 juta, sedangkan Kepolisian mendapatkan Rp247 juta. Artinya dibutuhkan anggaran sebesar Rp447 juta untuk melakukan eksekusi terhadap satu terpidana mati. Selain itu, dia menduga anggaran eksekusi mati juga menjadi bancakan kejaksaan dan kepolisian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 1 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @SerambiFM. Sudah lalu, wassalam.